satu cinta, dan itu cuma ada di kamu, kamu dan kamu. Kita tampil banyak-banyak tapi kemestrinya gak ada tuh, gak enak. Dan aku lo tau gak aku yang salah? Kamu tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah. Aku merasakan sama saat kau hadir di hidupku. Ku merasakan cinta yang tulus dari dirimu. Dari dirimu. Janji kita berdua. Janji. Jadi satu di dalam ikatan cinta kita. Tanpamu aku takkan bisa merasakan cinta sempurna. Kau lengkapiku, kau pula cinta yang dikirim Tuhan untukku. Gak bermaksud nyakitin kamu, tapi emang banyak hal yang gak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini. Kamu gak usah minta maaf lagi. Enggak, aku berat di sini, tau gak? Aku udah bilang aku yang salah. Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi. Udah, please. Yang dikirim Tuhan untukku selamanya. Kamu, aku, kita dalam ikatan cinta. Janji cinta sempurna kau lengkapiku. tapiku lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku di sini. Jagaku selalu.